بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد. Pada pertemuan ini, insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berkaitan dengan masalah doa-doa yang kita membaca kitab Hisnul Mu'min. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan masalah mengguncing, yaitu membicarakan orang lain. Karena permasalahan ini sudah tersebar di tengah-tengah umat. Bahkan orang-orang yang sudah mengenal agama sekalipun terkadang terkena penyakit ini, yaitu penyakit membicarakan orang lain, menceritakan orang lain, dan upaya untuk membuat orang lain berpecah belah, terjadi persengketaan di antara sesama disebabkan penyakit seperti ini. Dan di sini pertanyaannya yang berkaitan dengan hukum namimah, mengadu domba. Yang namimah tersebut adalah mengambil perkataan orang lain lalu disampaikan kepada orang lain, kepada orang yang lainnya, dengan tujuan, dengan maksud untuk membuat kerusakan. Dan ini adalah perbuatan yang tercela di dalam Islam, yaitu seseorang mendatangkan satu pembicaraan orang lain kepada orang yang lainnya, walaupun perkara tersebut benar adanya. Jadi seseorang ketika mendengarkan pembicaraan, dia ambil pembicaraan tersebut lalu dia sampaikan kepada orang lain. Dengan itu terjadi percekcokan, terjadi perselisihan, dan perbuatan seperti ini dilarang di dalam Islam. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menjauhkan kita dari perbuatan seperti ini, karena ini merupakan perbuatan yang ancamannya tidak mendapatkan jannah, yaitu pelakunya tidak akan mendapatkan jannah. Ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk jannah qattat, yaitu orang yang membuat namimah, mengambil pembicaraan orang lain lalu disampaikan kepada orang yang lainnya dengan maksud untuk menimbulkan keributan. Ini perkara yang benar adanya, sudah dilarang. Bagaimana kalau tidak benar, yaitu seseorang membuat cerita-cerita untuk membuat kerusakan di antara manusia, maka tentu perbuatan ini terlarang. Atau menggibahi, menggunjing, menceritakan orang lain, kemudian disampaikan kepada yang lainnya, maka ini adalah perbuatan yang tercela di dalam Islam. Atau menceritakan tentang kejelekan orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain, maka perbuatan seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Juga yang berkaitan dengan menggibai, menceritakan orang lain, ini juga termasuk dari perbuatan yang tercela. Juga memata-matai orang, mencari-cari kesalahan orang, atau menginginkan untuk menjelekkan orang tersebut dengan selalu dipantau, diperhatikan, dengan tujuan untuk mencari-cari kesalahannya. Ini juga perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu, dan janganlah kalian saling memata-matai. Juga yang berkaitan dengan ini, Allah perjelas, Allah larang di dalam Al-Qur'an, juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apakah senang salah seorang di antara kalian memakan bangkai, itu jenazah saudaranya yang sudah mati? Tentu mereka akan merasa jijik. Jadi dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang membicarakan kejelekan orang lain, atau merasa besar diri, menghina orang lain, kemudian memperbincangkan tentang kekurangan atau kejelekan orang lain dengan tujuan seperti ini, maka Allah permisalkan dia seakan-akan memakan saudaranya yang sudah mati, bangkainya dimakan. Tentu ini sangat menjijikkan. Kalau orang bersengaja memakan bangkai orang lain, ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat, maka dia akan dituduh dengan tuduhan yang sangat keji. Baik dikatakan sebagai suangge atau yang semisalnya, memakan bangkai saudaranya. Dengan itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita, sehingga kita selalu di atas petunjuknya. Juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketabahan, kekokohan kepada kita. Apa yang pernah kita lakukan berupa perbuatan dosa, berupa perbuatan kekejian, maka hendaknya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah At-Tawwab, Maha menerima taubat. Siapapun yang melakukan dosa, maka Allah akan mengampuninya. Dan kita tidak bisa menjamin diri kita akan senantiasa di atas ketaatan, akan senantiasa di atas kebaikan. Bahkan terkadang kita akan terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan seperti ini. Terkadang kita akan terjatuh karena merupakan tabiatnya kita, tidak akan luput dari kealpaan, tidak akan luput dari kesalahan. Ini merupakan tabiatnya kita. Yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam, setiap anak Adam itu pasti akan salah, pasti akan melakukan kealpaan. Dan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang yang baiknya mereka adalah at-tawwabun. Mereka yang melakukan taubat, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu, ketika kita melihat bahwasanya kita telah terjatuh ke dalam suatu kesalahan, baik kesalahan itu besar ataupun kecil, kita mengakui itu sebagai suatu kesalahan, maka dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada kita. Kita berdoa kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik kepada kita untuk menjauhi segala perbuatan sebagaimana perbuatan-perbuatan yang telah kita sebutkan. Jadi khulasa, kesimpulan dari apa yang kita sebutkan, bahwasanya menggunjing atau menceritakan orang lain atau mengangkat perkataan orang lain lalu disampaikan kepada orang lain dengan tujuan untuk menimbulkan kerusakan, atau membicarakan orang lain dengan tidak benar, kemudian disampaikan kepada orang lain supaya orang lain itu akan marah hingga menimbulkan percekcokan, perkelahian atau pertikaian, maka perbuatan ini adalah perbuatan yang haram sebagaimana telah kita jelaskan. Dan sekarang kita masuk pada pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ أبو عبد الرحمن عبد الله العرياني حفظه الله تعالى